ade anjeun kuring cicing bener-bener teu bisa ngejat dibengkeun ku tali durian sanajan loba mudaratang pating kuring nyangan lawang pating kaletro penapan tokat dibaca kurang kuat dijaga diksa pinuh rasa kehemah.